Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Taib ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum. Sebelum kita lanjutkan membaca matan yang berikutnya, penting untuk kita ketahui bersama, sebagaimana yang sempat diisyaratkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya al-isti'adzatu, meminta perlindungan kepada selain Allah, itu berdasarkan ijma para ulama sejak zaman salaf, itu adalah dilarang. Isti'adah, meminta perlindungan kepada selain Allah, tidaklah diperbolehkan. Dan sudah dijelaskan bahasanya yang dimaksud adalah fima la yaqdir alaihi illallah, meminta perlindungan dari sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keterangan tambahan yang penting untuk dipahami, karena di sana ada beberapa kondisi di mana isti'adah, meminta perlindungan kepada selain Allah, kepada makhluk, itu diperbolehkan, tapi dengan syarat-syaratnya. Oleh karena itu, para ulama sering menyampaikan penjelasan di beberapa karyanya tentang jenis-jenis isti'adah. Di sini kita akan sebutkan jenis-jenis isti'adah, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak. Sebenarnya pembagian isti'adah ini penjelasannya sudah pernah kita bahas di kitab syarah Thalathatul Usul. Bagi yang pernah mengikuti daras syarah Thalathatul Usul bisa merujuk ke pembahasan tersebut. Adapun bagi yang belum pernah mendengar penjelasan ini, maka ini adalah keterangan yang sangat penting. Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wal-isti'adatu anwa', kita bacakan untuk melengkapi faedah, tapi kita sebutkan secara ringkas. Isti'adah, meminta perlindungan, itu ada beberapa jenis. Ada, beliau sebutkan ada 4 jenis isti'adah. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama, al-isti'adatu billahi ta'ala, meminta perlindungan, isti'adah kepada Allah Ta'ala, yang terkandung padanya unsur kamalul iftiqar, ada rasa sangat butuh kepada Allah, wali'tisam bihi, dan menggantungkan diri kepada Allah, wa'tiqadi kifayatihi wa tamami himayatihi, yang disertai dengan keyakinan bahwasanya Allah akan bisa mencukupinya, dan disertai keyakinan kesempurnaan perlindungan atau penjagaan dari Allah. Ini jenis yang pertama, ini adalah isti'adah kepada Allah yang bernilai ibadah atau tergolong ibadah kepada Allah. Itu isti'adah yang mengandung unsur at-tadhallul, pengrendahan diri kepada Allah, wal-khudu' wa-ta'zim, ketundukan serta pengagungan kepada Allah. Jenis yang kedua, ini nanti yang akan barakallahu fikum disebutkan dalilnya di matan yang berikutnya. Itu di hadis yang berikutnya yang akan kita baca insyaallah, yaitu hadisnya Haulah binti Hakim radhiyallahu anha. Jenis yang kedua yaitu al-isti'adzah bi sifatin min sifatihi. Beristi'adzah dengan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Jadi bedakan ya antara yang pertama dengan yang kedua. Kalau yang pertama beristi'adzah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun jenis yang kedua ini beristi'adzah dengan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Barakallahu fikum. Yang dimaksud di sini beristi'adzah dengan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah adalah bertawassul dengan sifat tersebut. Bertawassul dengan menyebutkan sifat Allah tersebut. Yang seperti ini hukumnya boleh di dalam syariat, bahkan termasuk perkara yang masyru', yang dianjurkan, disyariatkan. Di antara contohnya, ya banyak contohnya tentunya di dalam hadis-hadis nabawiyah. Di antaranya yang akan kita baca nanti hadis Haulah bintu Hakim yang berbunyi a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah, firman-firman Allah yang sempurna, yang maha sempurna, dari min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk-makhluknya. Di sana ada hadis yang lain di mana Rasulullah SAW biasa mengucapkan lafaz isti'adzah tersebut. A'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Aku berlindung dengan keagunganmu ya Allah. Itu sifat apa? Sifat 'azamah. Sifat keagungan yang dimiliki Allah. Aku berlindung dengan keagunganmu, dengan sifat keagunganmu ya Allah, an ughtala min tahti, dari dibenamkan dari arah bawahku. Karena di sana ada beberapa jenis azab pada umat-umat yang terdahulu berupa apa? Dibenamkan dari bawah. Tenggelam, masuk ke dalam bumi. Ada juga lafaz yang lain yang biasa diucapkan oleh Rasulullah, a'udzu bi'izzatika. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung dengan izzatullah, dengan keperkasaan Allah, wa qudratihi, dan kekuasaan Allah, min syarri ma ajidu wa uhadir, dari kejelekan yang aku dapati dan yang aku khawatirkan. Yang sudah terjadi dan yang belum terjadi, tapi khawatir, dikhawatirkan akan terjadi. Barakallahu fikum. Begitu juga dalam hadis yang lain, a'udzu biwajhika. Rasulullah beristiadah dengan menyebutkan sifat wajah. A'udzu biwajhika. Aku berlindung dengan menyebut wajahmu ya Allah. Itu bertawassul dengan menyebut salah satu sifat dari sifat Allah. Begitu juga a'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung dengan sifat ridhamu ya Allah dari sifat marahmu, dari sifat murkamu. Ini dalil-dalil yang sangat banyak. Tadi yang disebutkan adalah hadis-hadis yang sahih, menunjukkan apa? Bolehnya kita beristi'adah dengan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bertawassul dengan sifat Allah tersebut. Jenis yang ketiga dari isti'adah adalah al-isti'adatu bil-amwat awil ahya ghairil hadirin al-qadirin alal awud. Ini adalah jenis yang ketiga, ini adalah isti'adah yang syirkiyah. Isti'adah yang tergolong isti'adah syirik. Yaitu beristi'adah meminta perlindungan kepada orang yang sudah mati ataupun orang yang masih hidup. Ghairil hadirin al-qadirin 'alal awd, yang tidak hadir di tempat dan tidak pula memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan. Maka ini tergolong kesyirikan. Gambarannya, contohnya ya, seorang ketika barakallahu fikum di tengah laut menaiki kapal, tiba-tiba datang badai yang sangat dahsyat, angin topan yang sangat kencang, menjadikan kapal yang dia tumpangi itu ya akan kemungkinan besar akan kandas, akan tenggelam. Maka di waktu ketika itu ya barakallahu fikum, dia meminta perlindungan dari tenggelam. Maka jika dia menunjukkan isti'adahnya, memberikan isti'adahnya itu kepada orang yang sudah mati, maka ini tergolong kesyirikan. Misalnya meminta perlindungan kepada wali fulan yang sudah mati, yang dianggap orang soleh. Atau sebagaimana yang terjadi di kaum musyrikin jahiliyah, ketika melewati suatu tempat, suatu lembah yang menakutkan, ya, yang terkenal angker, kemudian dia meminta perlindungan dari wali fulan yang sudah mati, sudah meninggal, tapi meminta perlindungan, wahai wali fulan, lindungilah saya. Ya, makanya seperti ini tergolong kesyirikan. Atau orang yang masih hidup tapi tidak hadir dan tidak mampu memberikan perlindungan. Contohnya adalah seperti yang disebutkan di dalam ayat. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Karena jin yang dimaksud yang dimintai perlindungan masih hidup tapi tidak bisa memberikan perlindungan tersebut. Ya, maka ini tergolong isti'adah yang syirkiyah, meminta perlindungan yang mengandung kesyirikan, meminta perlindungan kepada selain Allah yang mengandung kesyirikan. Karena ternyata apa? Fazaduhum rahaqa, jin tersebut tidak akan menambahkan baginya kecuali rasa takut. Berarti jin tersebut tidak akan memberikan rasa aman dan perlindungan seperti yang dimaukan oleh sekelompok manusia tersebut. Jenis yang keempat, al-isti'adatu bima yumkinu al-aud bihi minal makhlukin. Isti'adah mencari atau meminta perlindungan dengan makhluk yang mungkin, yang memungkinkan untuk memberikan perlindungan tersebut. Isti'adah bisa diartikan meminta perlindungan atau mencari perlindungan dengan makhluk yang memang memungkinkan untuk bisa memberikan perlindungan tersebut. Misalnya, seorang yang terdolimi, sedang dianiaya oleh orang, ya, atau dia sedang di tengah perjalanan tiba-tiba dicegat oleh perampok, akan diambil hartanya, sedang naik motor di tengah jalan, tiba-tiba dicegat oleh perampok atau begal, kemudian, ya, dia dirampas hartanya, kemudian akan dibunuh. Maka dia mencoba meminta perlindungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, misalnya. Boleh. Jika orang tersebut yang dimintai perlindungannya itu adalah mampu. Atau seorang dianiaya, terzalimi, ya, dalam keadaan dia bukan orang yang bersalah, akan dibunuh. Maka dia mencari, berlari, mencari perlindungan. ketika dia mendapati orang yang dia anggap atau dia sangat memungkinkan untuk memberikan perlindungan, dia minta perlindungan, tolong lindungi saya. Maka dia bisa memberikan perlindungan tersebut. Makanya seperti ini isti'adzah yang jaizah. Isti'adzah kepada selain Allah, tapi yang boleh hukumnya. Karena apa? Yang dimintai perlindungan dari kalangan makhluk itu memang memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan itu. Syaratnya ada 3. Makhluk yang bisa dimintai perlindungan dan tidak tergolong syirik adalah hayyun, hadirun, qadirun. Ini mudahnya untuk menghafal, ya, lebih mudahnya untuk dihafal adalah 3 hal ini syarat ketika seorang makhluk atau makhluk dimintai perlindungan, boleh ataukah tidak? Boleh jika terpenuhi 3 syarat ini. Hayyun, hadirun, qadirun. Hayyun, masih hidup makhluk tersebut. Ini kalau makhluk hidup, ya. Makhluk tersebut masih hidup, manusiakah, ya. Itu masih hidup. Kemudian hadirun, hadir di tempat. Hadir di tempat. Kemudian qadirun, memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan tersebut. Jadi kalau syarat yang pertama tidak terpenuhi, minta perlindungan kepada orang yang sudah mati, maka tidak boleh. Tergolong kesyirikan. Karena tidak terpenuhi syarat yang pertama. Syarat hayyun, hidup. Yang dimintai pertolongan itu harus masih hidup. Syarat yang kedua, hadir. Hadir di tempat. Hadir di tempat. Contohnya apa? Kalau syarat yang kedua ini tidak terpenuhi, contohnya seorang tadi, gambarannya sama, sedang dianiaya, dikejar-kejar orang akan dibunuh. Maka dia tidak mendapati siapapun untuk dimintai perlindungan. Maka kemudian tiba-tiba dia meminta perlindungan kepada seorang yang soleh, yang dianggap wali, masih hidup walinya. Tapi tinggalnya jauh, dia hidup di Batam, yang tadi mencari perlindungan hidup di Batam, walinya tinggalnya di Jawa. Jauh. Walaupun masih hidup, tidak boleh. Kenapa? Tidak hadir di tempat. Jadi kalau sampai dia minta perlindungan, wahai wali fulan, tolong lindungi saya dari kejaran orang-orang yang akan membunuh saya ini. Ya, makanya seperti ini dilarang dan tergolong kesyirikan, termasuk isti'adzah yang syirkiyah. Kenapa? Karena dia tidak akan meminta perlindungan kepada wali atau kepada orang tersebut yang dianggap wali, kecuali karena dia meyakini wali tersebut memiliki tasarruf, memiliki kemampuan supranatural, memiliki kemampuan gaib yang bisa mengendalikan kejadian di alam semesta. Ya, makanya seperti ini tergolong kesyirikan, bahkan termasuk syirik. Selain syirik uluhiyah, juga syirik rububiyah. Karena dia meyakini ada selain Allah yang bisa mengatur kejadian di alam semesta. Barakallahu fikum. Contoh syarat yang ketiga, ketika tidak terpenuhi syarat yang ketiga. Apa tadi syarat yang ketiga? Qadirun, memiliki kemampuan untuk memberikan perlindungan tersebut. Contohnya seorang minta perlindungan kepada orang yang masih hidup, yang dianggap orang soleh, dianggap wali, hadir, ada di tempat, ada di depan matanya, dia sedang berziarah ke rumahnya, mungkin sowan ke rumahnya, orang soleh tadi. Tapi kemudian mintanya apa? Saya minta perlindungan Anda dari siksa api neraka. Dari siksa api neraka. Maka yang seperti ini apa? Syirik. Karena apa? Tidak bisa melindungi seseorang dari siksa api neraka kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau perkara tersebut yang tidak dimampui kecuali oleh Allah, diminta kepada selain Allah, maka permintaan itu adalah syirik. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi 3 hal itu yang kita ingat baik-baik. Dan ini berlaku pada banyak pembahasan. pembahasan kita tentang isti'adzah. Nanti tiga hal ini juga harus kita ingat ketika pembahasan ad-du'a, istighatsah, isti'anah. Ya, di sana ada beberapa bentuk doa kepada makhluk yang dibolehkan. Istighatsah, beristighatsah kepada makhluk yang dibolehkan. Isti'anah, meminta pertolongan kepada makhluk yang dibolehkan. Syaratnya tiga ini. Ya, kalau kita ingat syarat tiga syarat ini, insyaallah akan lebih mudah untuk memahami permasalahan tentang tauhid ini. Apa tadi yang pertama? Syaratnya hayyun, hidup. Hadirun, hadir, ada di tempat, bisa mendengar, bisa melihat. Kemudian qadirun, punya kemampuan. Punya kemampuan untuk melakukan apa yang kita minta. Kalau minta perlindungan, berarti dia punya kemampuan untuk melindungi. Kalau nanti pembahasannya adalah isti'anah, minta pertolongan, berarti yang dimintai tolong punya kemampuan untuk menolong. Istighatsah, meminta untuk dibebaskan dari keadaan yang sempit, dari kondisi yang genting. Maka yang dimintai istighatsah tadi, dimintai ghaus tadi, orang yang punya kemampuan untuk memberikan ghaus, pertolongan. Ya. Barakallahu fikum. Doa, berdoa kepada makhluk boleh, syaratnya tiga tadi. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Seperti itu rincian dari bentuk-bentuk isti'adzah. Beristi'adzah, mencari perlindungan dengan benda mati juga boleh. Jika benda mati itu memang bisa memberikan perlindungan. Contohnya apa? Apa yang disebutkan dalam hadis sahih, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang kondisi akhir zaman, yaitu ketika terjadi banyak fitnah yang menyesatkan, baik fitnah syubhat maupun syahwat. Rasulullah menyebutkan tentang kondisi orang ketika menyikapi fitnah, ya, al-qa'id fiha khairun minal mashi. Orang yang ketika fitnah datang, dia dalam kondisi duduk, itu lebih baik daripada orang yang berjalan menyambut fitnah. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Orang yang berjalan mendekati fitnah masih lebih baik daripada orang yang berlari. Ya. Orang yang berlari kencang menyambut datangnya fitnah. Kemudian di akhir hadis Rasulullah menyebutkan, man tasharrafa laha tashtashrifuh. Barang siapa yang mencoba mengintip fitnah, mencoba-coba untuk masuk ke dalam fitnah, tashtashrifuh, maka fitnah itu akan menyeret dia. Ini hati-hati. Hati-hati, jangan sampai kita merasa aman dari fitnah. Cobalah. Cuma lihat sebentar aja. Atau kita masuk ke fitnah tersebut sebentar saja, insya Allah saya aman. Jangan. Karena Rasulullah sudah memperingatkan, barang siapa yang mencoba mengintip fitnah, mencoba masuk ke dalamnya, maka fitnah itu akan menyeret dia. Dan dia akan sulit untuk lepas darinya. Kemudian apa? Kata Rasulullah, waman wajada malja'an au ma'adhan faliya'udbih. Barang siapa yang mendapati ada malja', tempat berlindung, ada ma'ad, tempat untuk bisa melindungi dari fitnah, faliya'udbih, maka hendaknya dia berlindung dengannya. Beliau isyaratkan di sini adalah tempat yang baik, bi'ah yang thayyibah, bi'ah yang salihah, yang mana di tempat tersebut, di lingkungan tersebut, kita bisa terjaga dari fitnah. Yaitu lingkungan yang di dalamnya kita bisa berteman dan berkawan dengan orang-orang yang soleh. Tinggal di sebuah lingkungan yang di dalamnya dihidupkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ya. Asy-syahid di sini beliau menyatakan, faman wajada malja'an aw ma'adan faly'ud bih. Barang siapa yang bisa mendapati tempat berlindung, maka berlindunglah dengannya. Jadi boleh berlindung kepada atau berlindung dengan tempat yang merupakan benda mati, ya. Jika memang bisa melindungi dari kejelekan. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan membaca matan yang berikutnya. Atau ada satu tambahan lagi, ya. Di sana ada bentuk isti'adzah orang yang dimintai perlindungan oleh orang lain. Misalnya kita sewaktu-waktu dimintai perlindungan oleh orang. Hukumnya adalah ada beberapa kondisi. Bisa jadi wajib kita memberikan perlindungan kepada orang yang meminta perlindungan. Jika misalnya yang meminta perlindungan itu memang sangat butuh perlindungan kita dari kezaliman orang lain, maka wajib bagi kita untuk melindunginya sesuai dengan kemampuan kita. Akan tapi jika orang yang meminta perlindungan itu meminta perlindungan dari perkara yang haram, maka yang dimintai perlindungan dilarang untuk memberikan perlindungan kepadanya. Misalnya apa? Barakallahu fikum, penjahat yang meminta perlindungan dari kejaran polisi. Penjahat yang harusnya memang ditangkap meminta perlindungan dari kejaran pihak yang berwajib, residivis, kabur dari penjara, kemudian minta perlindungan ke seorang, maka dilarang bagi orang tersebut memberikan perlindungan. Dalilnya adalah sabda Nabi alaihi salatu wasalam, la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat seorang yang melindungi pelaku kejahatan. Jadi kalau ada penjahat minta perlindungan, haram hukumnya untuk kita melindunginya. Ya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa an Khawlata binti Hakimin qalat, dan dari Khawlah bintu Hakim beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan, barang siapa yang singgah di suatu tempat, faqala, maka kemudian dia berkata, a'udzu bikalimatillahit tammat, aku berlindung dengan firman-firman Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk-makhluknya. Lam yadurrahu syai'un, di cetakan yang Anda pegang tertulis dengan harokat dhammah, lam yadurruhu. Akan tapi secara i'rab yang lebih tepat, lam yadurrahu, ra yang di fathah karena majzum, majzum bilam. Lam yadurrahu syai'un, maka tidak akan ada sesuatu pun yang bisa memudaratkannya, hatta yarhala min manzilihi dhalik, sampai dia meninggalkan tempatnya tersebut. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim, yaitu di dalam sahihnya. Diriwayatkan pula oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah di dalam musnadnya, sebagaimana yang disebutkan di ta'liq. Jadi di sini sahih. Kita baca syarahnya. Secara umum, dari lafaz hadis yang kita baca, kita bisa mengambil faedah penting di sini. Yaitu di antara bimbingan dan tuntunan Rasulullah SAW ketika kita singgah di suatu tempat, ataupun juga ketika kita mendiami atau bertempat tinggal di suatu rumah, di suatu bangunan, maka hendaknya kita sering-sering mengucapkan zikir ini, doa ini. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Karena makhluk itu yang dimaksud di sini umum, min syarri ma khalaq. Sifatnya umum, semua jenis makhluk. Baik makhluk yang hidup, makhluk yang mati, baik itu binatang, hewan, berbisa, atau jin, syayatin, ataupun manusia yang punya niat jahat, atau dari kejelekan diri kita sendiri. Kejelekan hawa nafsu kita, kejelekan jiwa kita yang ammaratun bisu, senantiasa mendorong untuk melakukan kejelekan. Sifatnya umum di sini. Makhluk di sini sifatnya umum. Maka di antara sebab yang bisa kita tempuh untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan para makhluk adalah dengan mengucapkan zikir ini. Kalau yang belum hafal, segera dihafal. Ya. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Maka keutamaan mengucapkan zikir ini adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah, lam yadurrahu syai'un. Maka tidak ada sesuatu pun yang bisa memudaratkannya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Tapi catatan penting yang harus kita pahami, ini adalah sebab. Zikir ini adalah salah satu sebab untuk kita mendapatkan perlindungan dari Allah. Bisa jadi seseorang sudah mengucapkan zikir ini tapi ternyata masih tertimpa kemudaratan. Maka yang salah bukan zikirnya. Ya. Sebagaimana halnya Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu adalah penyembuh bagi segala bentuk penyakit. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan. Ada sekelompok sahabat yang membacakan Al-Fatihah untuk mengobati pemimpin suatu kaum yang tersengat binatang berbisa, yang mematikan. Ternyata setelah dibacakan Al-Fatihah, sembuh seketika. Bisa berdiri seketika, seolah-olah tidak pernah sakit sedikit pun. Tapi terkadang ada orang baca Al-Fatihah, tujuannya untuk menyembuhkan orang sakit, sakitnya nggak sembuh-sembuh. Yang salah bukan Al-Fatihahnya. Banyak sebab. Banyak faktor yang bisa mempengaruhi hal tersebut. Di antara faktor terkuat adalah keimanan dan ketakwaan orang yang membacanya. Para sahabat baca sekali langsung sembuh yang sakit. Ya. Tapi orang yang imannya kurang, takwanya kurang, bisa jadi membaca Al-Fatihah atau surat-surat yang lain dari Al-Quran tidak bisa memberikan pengaruh. Maka yang salah bukan, sekali lagi, bukan yang dibaca. Bukan Al-Fatihahnya, bukan zikirnya. Tapi banyak faktor, bisa jadi karena orangnya atau memang yang diobati tidak bisa menerima obat tersebut. Misalnya orang kesurupan. Ingin disembuhkan dengan dibacakan ayat-ayat ruqyah atau zikir-zikir ruqyah. Tapi enggak sembuh-sembuh. Jinnya enggak mau keluar. Itu bisa jadi banyak sebab, banyak faktor. Di antaranya orang yang kesurupan tadi gak meyakini bahwasanya ayat-ayat ruqyah itu bisa menyembuhkan dia. Tidak yakin betul, masih ragu, zikir-zikir tersebut bisa menyembuhkan dia. Maka yang seperti ini sulit untuk bisa disembuhkan. Barakallahu fikum, kita baca syarahnya. Qala syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, hafizahullahu taala, Khawlatu bintu Hakimin, hiya bintu Hakim ibni Umayyah As-Sulamiyyah, kanat zaujata لعثمان ابن مذعون. خوله بنت حكيم adalah بنت حكيم بن اميه السلميه نسبهnya السلميه كانت زوجة لعثمان ابن مذعون. Beliau خوله بنت حكيم ini dahulu adalah istri dari Uthman bin مذعون, salah seorang sahabat yang mulia. Saudara dari Qudamah bin Maz'un. Saudara dari siapa? Qudamah bin Maz'un, ahli Badar. Sahabat yang ikut perang Badar. Ini sedikit beralih ke pembahasan manhaj untuk mengingat. Qudamah bin Maz'un inilah yang dituduh oleh Yahya al-Hajuri Al-Dhal, Al-Mudil, Al-Mubtadi sebagai seorang dari kalangan sahabat yang pertama kali mencetuskan bid'ah murji'ah. Tuduhan yang sangat keji kepada seorang sahabat yang mulia. Jadi di antara penyimpangan Yahya al-Hajuri adalah menuduh sahabat ini, yaitu Qudamah bin Mad'un, saudara dari Utsman bin Mad'un, suami dari Khawlah bintu Hakim ini. Ya. Jadi Qudamah bin Mad'un dituduh oleh Yahya al-Hajuri sebagai orang yang pertama kali mencetuskan bid'ah murji'ah. Ya. Dan tentunya ini adalah tuduhan yang dusta. Ya. Yang menunjukkan bahwasanya Yahya al-Hajuri adalah orang yang tidak paham tentang manhajus salaf. Tidak paham tentang pokok-pokok dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan sikap terhadap para sahabat, yaitu memuliakan mereka. Ya. Menghormati mereka. Meninggikan kedudukan dan derajat mereka dan tidak mencela mereka. Dan celaan Yahya al-Hajuri ini adalah yang pertama celaan dusta. Tidak benar apa yang dia katakan dan tidak ada bukti. Ya, barakallahu fikum. Li Utsman bin Mad'un kanat zawjatan li Utsman ibn Mad'un radhiyallahu anhu wa kanat salihatan fadilatan. Dan Khawlah bintu Hakim adalah seorang sahabiyah yang salihah, fadilah, memiliki keutamaan. Qala asy-syarih hafizahullah ta'ala bi kalimatillahi, a'udzu bi kalimatillahi. Kalimatillah di situ al-murad biha huna al-Qur'an. Yang dimaksud dengan kalimat-kalimat Allah di situ adalah al-Qur'an. Jadi maksudnya a'udzu bi kalimatillah, a'udzu bi al-Qur'an. Aku berlindung dengan Al-Quran. Karena Al-Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah, firman Allah, ucapan Allah yang sempurna. At-tamat maknanya adalah al-kamilat. Yaitu yang sempurna. Firman-firman Allah yang sempurna. Allati la yalhaquha naqsun wala aibun. Yang tidak ada padanya naqsun, kekurangan sedikit pun, wala aib, dan tidak ada aib sedikit pun padanya. Karena sempurna, firman Allah sempurna. Karena yang mengucapkannya adalah zat yang maha sempurna. Karena seluruh sifat Allah adalah sifat yang kamilah. Semua sifat Allah adalah sifat-sifat yang sempurna. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangan sedikit pun dari seluruh sisinya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ini tambahan faedah. Al-Imam Al-Qurtubi sebagaimana yang dinukilkan dalam kitab Fathul Majid, beliau menjelaskan makna yang lain dari lafaz at-tammat. Wa qila ma'nahu asy-syafiyah al-kafiyah. At-tammat dalam zikir tersebut ada yang mengatakan maknanya adalah asy-syafiyah, yang bisa menyembuhkan, al-kafiyah, yang mencukupi. Jadi bisa bermakna a'udzu bikalimatillah, aku berlindung dengan firman-firman Allah yang bisa menyembuhkan dan mencukupi. Jadi at-tamat mengandung makna-makna ini. Aku berlindung dengan firman-firman Allah yang sempurna, yang bisa menyembuhkan dan mencukupi. Min syarri ma khalaq, ay min kulli syarrin fi ayyi makhluqin qama bihi syarru min hayawanin aw ghairihi. Makna min syarri ma khalaq, ay min kulli syarrin, dari segala bentuk kejelekan, fi ayyi makhluqin, di segala jenis makhluk, yang qama bihi syarr, yang ada kejelekan padanya, min hayawanin aw ghairihi, baik makhluknya berupa hewan atau yang selainnya, selain hewan, apapun itu jenis makhluknya. Ya, jelas ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah berlindung dari kejelekan yang muncul dari makhluk. Ya. Qala hafizahullah ta'ala al-ma'na al-ijmaliyu lil hadith. Makna global dari hadith di atas. يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى الاستعادة النافعة التي يندفع بها كل محذور يخافه الإنسان. Nabi membimbingkan umatnya untuk beristiadah dengan istiadah yang nafiah, yang bermanfaat. Ini untuk apa? Untuk menggantikan istiadah yang mengandung kesyirikan. Istiadah syirkiyah yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi kalau orang jahiliyah melewati suatu lembah, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat, mereka berlindung kepada jin penjaga lembah tersebut atau tempat-tempat yang lain, maka setelah datangnya Islam, Rasulullah membimbingkan isti'adah yang masyru'ah, isti'adah yang nafiah, yang bermanfaat, yang mengandung tauhid dan bersih dari kesyirikan. Yaitu berlindung dengan apa? Berlindung dengan firman-firman Allah sebagai ganti ya, dari isti'adah syirkiyah. Allati yandafi'u biha kullu mahdhurin, yang dengan istiadah tersebut bisa tertolak. Yandafi'u itu maknanya tertolak, tercegah segala mahdhur, segala hal yang jelek, segala hal yang tidak disukai. Ya khawful insan, yang ditakuti oleh manusia. Indama yanzilu buqa'atan minal ard, ketika seseorang singgah di suatu tempat buqa'ah di muka bumi, minal ard, bi ayasta'idha bi kalamillahi syafi al-kafi al-kamil, dengan berlindung dengan kalamullah, firman Allah, ucapan Allah, asy-syafi al-kafi al-kamil, yang asy-syafi yang bisa menyembuhkan, al-kafi yang mencukupi, al-kamil yang sempurna, min kulli aibin wa naqs, sempurna dari segala aib dan kekurangan. Liya'mana fi manzilihi dhalika, sehingga dia bisa aman di tempatnya tersebut. Madama muqiman fi, selama dia tinggal di tempat tersebut. Min kulli ghailati su'in, dari segala bentuk serangan kejelekan. Barakallahu fikum. Selanjutnya, qala hafizahullah taala munasabatul hadits lil bab, kesesuaian hadis ini dengan judul bab. Apa judul babnya? Babun minasyirki al-isti'adatu bighairillah. Kesesuaian hadis ini dengan judul bab, anna fihi irsyadan ila al-isti'adati an-nafi'ati al-masyru'ati. Bahwasanya di dalam hadis ini terkandung irsyad, bimbingan, tuntunan untuk beristiadah meminta perlindungan yang bermanfaat, dengan istiadah yang bermanfaat yang disyariatkan. Badalan minal isti'adati asyirkiyati, sebagai ganti dari istiadah yang syirik. Allati kana yasta'miluha al-musyrikun, yang dahulu biasa dilakukan oleh orang-orang musyrik. Semisal beristiadah dengan jin, beristiadah dengan berhala dan lain sebagainya. Qala hafizahullah taala ma yustafadu minal hadis, fawaid, yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Al-faidatul ula, faidah yang pertama, bayanu anna isti'adata ibadatun, penjelasan bahwasanya isti'adah itu termasuk ibadah. Isti'adah termasuk ibadah, yaitu isti'adah yang apa? Yang terkandung padanya unsur tadallul, pengrendahan diri dan khudu, serta ta'zim. Mengandung unsur pengrendahan diri dan pengagungan kepada yang dimintai perlindungan. Al-faidatu ats-tsaniyah, karena tadi sudah dijelaskan ya, bentuk isti'adah. Kalau isti'adah yang sifatnya ibadah, maka tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Tapi di sana ada bentuk-bentuk isti'adzah yang boleh ditujukan kepada makhluk, tapi dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi. Al-faidatu ats-tsaniyah, faidah yang kedua, anal isti'adzatul masyru'ata hiya ma kanat billahi aw bi asma'illahi wa sifatihi bahwasanya isti'adah yang disyariatkan adalah isti'adah kepada Allah. Makanat billah isti'adah, meminta perlindungan kepada Allah, au bi asma'illah, dengan atau dengan sifat, dengan nama-nama Allah. Ya, dengan nama-nama Allah, wa sifatihi, dan dengan sifat-sifat Allah. Kalau dengan nama Allah, jelas ya, boleh. Tinggal lafaz lafdul jalalah Allah diganti dengan salah satu nama Allah. Misalnya, ya, beristiadah dari syaitan. A'udhu billahi minasyaitani rajim. Di sana ada lafaz istiadah yang lain. A'udhu billahi sami al-alim. Dengan nama Allah as-sami yang maha mendengar dan al-alim. Minasyaitanir rajim. Ya, aku berlindung dengan Allah As-Sami' yang maha mendengar, Al-Alim yang maha mengetahui, dari syaitan yang terkutuk. Ya. Boleh. Jadi seorang meminta perlindungan. A'udzu bil Qadir. Aku meminta perlindungan dengan Al-Qadir, Zat yang maha kuasa, minasyaitanir rajim. Ya. A'udzu bil Qahhar. Aku minta perlindungan dengan Al-Qahhar, salah satu nama Allah, dari gangguan syaitan yang terkutuk atau semisalnya. Ya. Tapi tentunya apa? Nama Allah yang dipilih sesuai dengan konteks doa atau isti'adah yang diucapkan. Ya. Ketika seorang sedang terdesak dalam kondisi genting, dia sedang dikepung oleh musuhnya misalnya. Misalnya dalam suatu medan jihad yang syar'i, dikepung oleh musuhnya, maka dia berlindung. A'udzu bil Jabbar. Aku berlindung dengan Al-Jabbar. Aku berlindung kepada Al-Jabbar, Al-Qahhar, Zat yang maha penakhluk, Zat yang maha kuasa, maha besar. Min syarri a'da'i, dari kejelekan musuh-musuhku. Boleh. Ya. Jadi berlindung dengan nama Allah, boleh. Berlindung dengan sifat Allah juga boleh, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Al-faidatu ats-tsalitsah, faidah yang ketiga, anna kalamallahi ghairu makhluqin. Bahasanya kalamullah, firman Allah, ucapan Allah bukanlah makhluk. Li'anna Allah syara'al isti'adata bihi, karena Allah mensyariatkan untuk isti'adah dengan firman Allah. Wal isti'adatu bil makhluqi syirkun kama sabaq. Dan beristi'adah kepada makhluk adalah syirik sebagaimana yang telah lalu penjelasannya. Fadalla ala annahu ghairu makhluqin. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya kalamullah, firman Allah, bukanlah makhluk. Karena meminta perlindungan isti'adah kepada makhluk itu adalah kesyirikan. Ya. Misalnya seorang berlindung dengan ucapan selain Allah. Ya. Barakallahu fikum. Misalnya seorang ya berlindung, a'udzu bi kalimati al-wali al-fulani misalnya. Aku berlindung dengan ucapan dari wali fulan. Enggak boleh. Karena ucapan wali fulan adalah makhluk. Ya, tidak boleh berlindung kepada, meminta perlindungan kepada makhluk. Barakallahu fikum. Al-faidatu ar-rabiah, faidah yang keempat, fadilatu hadad du'ai ma'akhtisarihi. Keutamaan doa ini bersamaan dengan ringkasnya. Keutamaan doa ini walaupun ringkas. Doa ringkas, zikirnya ringkas. Tapi manfaatnya sangat besar. Manfaatnya sangat besar. Ya, adanya kita jangan lupa untuk selalu dan sering mengulang-ulang zikir ini supaya kita terlindung dari kejelekan yang ada. Diriwayatkan dari Imam Al-Qurtubi sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam syarahnya. Qala Al-Qurtubi, berkata Al-Qurtubi rahimahullah, ini faedah tambahan untuk menunjukkan apa tentang keutamaan zikir ini. Yang mana keutamaan tentang zikir ini sudah mujarrab, sudah terbukti dan dibuktikan oleh para ulama, orang-orang soleh sebelum kita. Di antaranya yang dinukilkan dari Al-Imamul Qurtubi rahimahullah. Beliau mengatakan, waqad jarrabtu dzalik. Setelah menjelaskan tentang zikir ini, beliau mengatakan, waqad jarrabtu dzalik. Aku sudah mencobanya. Aku sudah membuktikannya. Yaitu membuktikan keutamaan zikir ini. Hatta inni nasitu dzata yaumin. Sampai suatu ketika aku pernah lupa tidak mengucapkannya. Beliau biasa ketika masuk rumah atau singgah di suatu tempat, beliau biasa mengucapkan zikir tersebut. Suatu ketika beliau lupa mengucapkannya. Fadakhaltu manzili. Maka aku ketika masuk tempat tinggalku lupa membaca zikir tersebut. Walam aqul dzalik, dan aku tidak membacanya. Faladaghatsni aqrabun. Aku pun disengat oleh kalajengking. Ya. Ini di antara kisah yang diriwayatkan dari para ulama. Al-faidatu al-khamisah wa hiya al-akhirah anna nawasiyal makhluqati biyadillah. Bahwasanya ubun-ubunnya para makhluk itu berada di tangan Allah. Nawasi bentuk jamak dari nasiyah, ubun-ubun. Setiap makhluk, apapun itu makhluk, maka kendalinya adalah di tangan Allah. Kendalinya berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita khawatir dari kejelekan makhluk, berlindunglah kepada zat yang mengendalikan makhluk tersebut. Ada faedah penting disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, perlu untuk kita tambahkan di sini terkait dengan di mana ketika seorang meminta perlindungan kepada makhluk sudah terpenuhi syarat-syaratnya boleh, ya. Beliau menyebutkan contohnya di sini, Fa idza taradani qutta'u tariqin fa'udtu bi insanin yastati'u ay yukhallisani minhum fala syai'a fi. Jika seandainya di suatu jalan ada qutta'u tariq ini bentuk atau bahasa Arabnya begal, orang yang suka merampok di jalanan. Jika seandainya aku dicegat oleh begal atau perampok, fa'utu bi'insanin yastati'u, maka kemudian aku meminta perlindungan kepada seseorang, yastati'u ayyukhallisani minhum, yang punya kemampuan untuk melindungiku dari gangguan mereka, fala syai'a fi, maka tidak ada dosa yang seperti ini, boleh. Ya, jadi gambaran yang keberapa ini tadi? Jenis isti'adzah yang keberapa? Yang keempat. Ya. Jenis yang keempat, yang boleh. Isti'adzah kepada makhluk, ya, yang boleh, yang terpenuhi syaratnya tadi, hayyun, hadirun, qadirun. Tapi ada catatan penting yang harus diingat, lakin ta'liqal qalbi bil makhluk la syakka annahu minasyirik. Tapi jangan sampai hati kita bergantung pada makhluk tersebut. Kita minta perlindungan kepada makhluk kalau terpenuhi syaratnya boleh, tapi jangan sampai hati kita bergantung sepenuhnya pada makhluk tersebut, karena yang seperti ini adalah bentuk kesyirikan, yaitu menggantungkan hati kita bergantung pada makhluk tersebut sepenuhnya, maka itu termasuk kesyirikan. Faidha allaqta qalbaka wa raja'aka wa khawfaka wa jami'a umurika bi syakhsin mu'ayyanin wa ja'altahu malja'an fa hadha syirkun. Jika engkau menggantungkan hatimu, pengharapanmu, rasa takutmu dan semua urusanmu kepada seorang tertentu, engkau menjadikan dia sebagai tempat berlindungmu secara utuh, secara menyeluruh, fahada syirkun. Maka yang seperti ini adalah kesyirikan. Lianna hadza la yakunu illa lillah. Karena yang seperti itu tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita misalnya butuh meminta perlindungan kepada seorang, terpenuhi syarat-syaratnya boleh, maka yang harus kita yakini, itu hanyalah sebab. Ya? Orang yang bisa melindungi kita itu hanyalah sebab. ya. Tapi kita tawakalnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sebab dan musabab. Menciptakan segala sebab dan akibat. Kita meyakini orang yang kita mintai perlindungan itu hanya sebagai sebab saja. Mungkin itu tambahan faedah yang bisa disampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillah taala. Wassallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanyakan? Iya, pandang. 4 syarat. Hah? Oh, ada 4 bentuk isti'adzah, ya. Yang bentuk ketiga termasuk kesyirikan, iya. Disyaratkan? Ana belum paham maksud pertanyaannya bagaimana. Tadi ada 4, ya, 4 isti'adzah. Ana ringkas ya, ana ulang. Ada 4 bentuk isti'adzah. Yang pertama isti'adzah kepada Allah, ibadah. Ya, tentunya ini masyru'ah, disyariatkan. Yang kedua beristi'adzah dengan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah, disyariatkan juga. Bentuk yang ketiga, isti'adzah kepada orang yang sudah mati atau masih hidup, tapi ghairul hadirin, ghairul qadirin. Tidak hadir di tempat atau tidak punya kemampuan untuk melindungi. Ya, makanya seperti ini adalah kesyirikan. Jadi bentuk yang ketiga ini kesyirikan. Adapun 2 yang di atas, enggak. Tersisa bentuk yang keempat, isti'adzah, meminta perlindungan kepada makhluk, boleh, tapi harus ada 3 syaratnya tadi. Jadi 3 syarat itu berlaku untuk jenis yang keempat saja. Isti'adzah kepada makhluk boleh, tapi syaratnya harus terpenuhi 3 syarat tadi. Ya, apa tadi? Hayyun, hadirun, qadirun. Bisa dipahami? Nah. Tidak apa, lebih baik tanya daripada salah paham nanti, ya. Mungkin ada pengumuman? Info ya. Besok insya Allah akan diadakan